Apakah termasuk hadis Nabi seorang yang membawa uang yang bergambar makhluk hidup ke dalam rumah, itu malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Lalu mau ditaruh di mana uangnya? Nah, apakah setiap menerima uang disobek semua? Nah, atau setiap menerima uang beli spidol terus dihapus semua kepalanya? Nah, asyarakat warahmatullahi, ini hajat. Ya, suatu hajat yang dibutuhkan. Termasuk diantara perkara yang sifatnya darurah. Maka hal-hal yang sifatnya hajah itu diperbolehkan oleh para ulama, seperti halnya membuat KTP, seperti halnya membuat paspor, seperti halnya apabila di sana ada penjahat yang perlu dipublikasikan, maka diperlihatkan sketsanya atau gambarnya lalu kemudian dipublikasikan. Ini hal-hal yang sifatnya hajah, para ulama membolehkan.